walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang ku pendam tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangimu, sayangku. Dengarkanlah isi hatiku, cintaku. Dengarkanlah isi hatiku. Karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangimu. Hatiku, cintaku, dengarkanlah isi hatiku. Tak menyatukan kita, bila kita tak mungkin bersama. Izinkan aku tetap menyayangimu. Sayangku. Dengarkanlah isi hati. Aku sayang padamu.